Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Fa insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas kembali kitab Asy-Syari'ah karya Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan sekapur sirih mengenai profil atau biografi Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala. Baik, Fadil. Mana Fadil? Siapa nama Imam Al-Ajurri? Muhammad ibnu Husain ibni. Siapa nama kakeknya? Luqman, Brau. Bin Abdullah. Muhammad ibnu Husain ibni Abdullah. Al-Ajurri ini nisbah kepada apa? Ya Abu Hurairah. Mujahid. Apa? Nama? Korea. Apa itu Korea? Kampung. Nama desa yang di, yang ada di Baghdad, Mesir. Iya. Mana itu? Baghdad itu mana? Mesir, Iran, Palestina, Iran. Iran. Iya. Iran atau Palestina? Hah? Irak. Pakai kof. Iya. Al-Ajurri itu nisbah kepada desa yang ada di Baghdad, masuk dalam wilayah Irak. Barakallahu fiik. Iya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala Muhammadin an-Nabiyyi wa ala alihi wa sallama. Yaqulu Umar ibnu Ibrahim afallahu anhu. Umar ibnu Ibrahim ibni Ali ibni Ahmad Al-Haddad. Umar ibnu Ibrahim ibni Ali ibni Ahmad Al-Haddad nasikhu al-makhthutah. Dia inilah yang menulis naskah kitab. Umar ibnu Ibrahim ibni Ali ibni Ahmad Al-Haddad nasikhul makhthutah. Dia yang menulis naskah. Qala akhbarana al-faqih al-imam Abul Hasan Ahmad ibnu Muqbil ayyadahullah wa saddadah. Tayyib. Abul Hasan Ahmad ibnu Muqbil La'allahu al-ulabi. La'allahu al-ulabi. Yaitu Ahmad ibnu Muqbil ibni Uthman. Al-ulabi al-adni. Al-Syafi'i. Faqihun usuliyun. Hafidhun. Qala akhbarana al-faqih al-imam Abul Hasan Ahmad ibnu Abdullah ibni Mas'ud Tayyib Al-Barihi rahimahullahu ta'ala. Abul Hasan Ahmad ibni Abdullah ibni Mas'ud Al-Barihi Summa Al-Kindi Saifus Sunnah. Lakopnya adalah Saifus Sunnah. Jama'a Baina Zuhud Wal-Wara' Wal-Ilm Wal-Hadith. Jama'a Baina Zuhud Wal-Wara' Wal-Ilm Wal-Hadith. Qala akhbarani al-faqih al-hafidh Abu al-Hasan Ali ibn Abi Bakar ibn Humair ibn Tubba' ibn Fudail barakallahu fikum. Al-Hamdani kana imaman kana imaman fil hadis mutkinan lirwat kana imaman fil hadis mutkinan lirwat. Imam dalam masalah hadis dan kuat atau kokoh dalam masalah rawi hadis. Qala akhbarana asy-syekh al-faqih As'ad ibnu Khair ibni Yahya ibni Isa ibni Malamis radhiyallahu anhu barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Rawa anhu Sahihul Bukhari atau rawa an abihi Sahihul Bukhari wa Sunan Abi Daud. An abihi Khair ibnu Yahya dari ayahnya Khair ibnu Yahya Ayyib tafaqqaha bi abihi fil Yaman. Dia belajar fikih dari ayahnya di Yaman. Wabi Makkata bi Abi Bakar wa Muhammad ibni Mansur As-Sahrudi qala haddathana Abu Bakar Ahmad ibnu Muhammad Al-Bazzar Al-Makki Dia ini adalah tilmiz muallif, yaitu Imam Al-Ajurri, Abu Bakar Ibnu Ahmad Ibni Ahmad Al-Bazzar, huwa min tilmiz al-muallif. Dia inilah murid dari Imam Al-Ajurri. An Muhammad Ibn Al-Husain Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Itu sanad dari naskah ini barakallahu fikum, dan sanadnya ya thiqat barakallahu fikum, sehingga la raiba, tidak ada keraguan untuk menisbahkan kitab Asy-Syariah kepada beliau barakallahu fikum. Dan kitab ini juga ma'ruf indal ulama, tayyib, yang ma'rufin bahwasanya kitab ini adalah kitab beliau barakallahu fikum ya. Dan ini penting dalam pembahasan masalah kitab, biasanya dalam tahqiq atau dirosah ya, ketika ingin mendalami sebuah kitab, di antara tugas muhaqqiq adalah mengecek keabsahan penisbatan kitab kepada penulisnya barakallahu fikum ya. Karena ada beberapa kitab yang penisbatan kepada penulisnya itu barakallahu fikum dipertanyakan ya. Baik, masih simpang siur barakallahu fikum ya. Ada yang mengatakan bukan, ada yang mengatakan iya. Seperti kitab Ar-Ruh saja, karyanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, itu ada kalam. Ada yang mengatakan itu bukan karya beliau, ada yang mengatakan karya beliau barakallahu fikum. Ada yang mengatakan itu beliau tulis ketika beliau masih dalam pengaruh sedikit dari pemahaman tasawuf barakallahu fikum. Intinya merupakan salah satu pembahasan dalam pentahqiqan kitab, itu membahas tentang penisbatan kitab kepada penyusunnya barakallahu fikum. Dan kitab Asy-Syariah barakallahu fikum iya memenuhi persyaratan tadi. Baik. Kitab yang tidak ada keraguan ini miliknya Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, ahaqqu mabtada'tu bihil kalam alhamdulillahi maulanal karim wa ajallul hamdi ma hamida bihil karimu nafsahu fa ana ahmaduhu bihi. Dan sangat pantas, kata beliau, ucapan yang pertama kali aku mulai adalah alhamdulillah, pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala maulana al-karim, wa ajallul hamdi, dan sebagus-bagus atau pujian yang paling mulia adalah pujian yang digunakan oleh zat yang karim untuk memuji dirinya. Fana ahmaduhu bihi, maka aku pun memuji dia dengan pujian yang dia gunakan untuk memuji dirinya. Kemudian beliau menukilkan beberapa ayat yang menunjukkan pujian kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamina arrahmanir rahim maliki yaumiddin alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ahmaduhu syukran lima tafaddala bihi alaina min ni'amihi ad-da'imah wa ayadihi al-qadimah. Hamda man ya'lam anna maulahul karim yuhibbul hamda falahul hamdu ala kulli hal. Kata beliau, aku memuji dia sebagai wujud syukur atas apa yang dia limpahkan kepada kita berupa kenikmatan-kenikmatan yang senantiasa tercurah dan kekuatan yang lampau. Pujian orang yang mengetahui bahwasannya zat yang menjadi penanggung jawab baginya yang mulia menyukai pujian, sehingga dia memiliki pujian atas segala hal. Barakallahu fiik. Baik. Iya. Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, yuhmadu ala amrayn. Allah itu dipuji di antaranya karena dua hal. Yang pertama adalah likamali asma'ihi wa sifatih, karena kesempurnaan nama-nama dan sifatnya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna nama dan sifatnya. Iya. Sehingga Allah adalah zat yang paling layak untuk kita puji dan kita sanjung. Barakallah. Yang kedua, yaitu likasrati ni'amihi da'imatan, karena begitu banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita senantiasa dan terus menerus. Barakallahu fikum ya. Tayyib. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berupaya untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Arafah. Baik. Ya, Allah dipuji karena dua hal tadi. Karena Allah punya nama dan sifat yang sempurna. Yang kedua, karena nikmat-nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita. Arafah. Sehingga Allah layak mendapatkan pujian. Falahul hamdu ala kulli hal, sehingga Allah itu selalu dipuji apapun keadaan yang ada. Barakallahu. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza asabahu khair fayaqul alhamdulillahi wa bihi tatimmu shalihat. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mendapatkan kebaikan, beliau akan mengatakan alhamdulillah wa bihi tatimmu shalihat. Barakallahu fikum. Segala pujian bagi Allah, dengannya perkara-perkara yang baik itu bisa sempurna. Wa in asabahu syarran atau syarrun fayaqul alhamdulillah ala kulli hal. Kalau yang menimpa beliau adalah perkara yang jelek, maka Rasul akan mengatakan alhamdulillah ala kulliha. Barakallahu fikum. Itu disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan surat Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga apapun kejadian yang dialami oleh kita, tidak ada tempat bagi kita untuk mencela Allah Subhanahu wa taala. Iya. Entah itu perkara yang baik atau perkara yang sangat-sangat menjengkelkan bagi kita. Barakallahu fikum. Al-laum yaudu ilaina. Justru celaan itu sebenarnya kembali kepada kita. Ketika ada sesuatu yang jelek menimpa kita, yang paling pantas untuk kita cela pertama kali adalah diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Ya, karena itu termasuk ukubah yang Allah segerakan. kepada hambanya. Barakallahu fikum. Innallaha idza ahabba qauman ajjalalahu al-uqubah. Allah kalau mencintai sebuah kaum, maka Allah akan segerakan hukuman untuk dia. Iya. Dosa yang senantiasa dia tumpuk setiap hari itu akan disegerakan. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga al-muhim Allah Subhanahu wa taala dipuji dalam keadaan apapun. Ya, tidak ada celah bagi kita untuk menghina Allah atau menyalahkan Allah. Wa sallallahu ala al-bashirin nadhir was-sirajil munir sayyidi waladi Adam alaihi salam al-madhkur na'tahu fi at-taurati wal-injil الخاتم لجميع الأنبياء ذلك محمد صلى الله عليه وآله الطيبين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. Semoga Allah memberikan salawat kepada orang yang memberikan kabar gembira dan peringatan. Di sini beliau menyebutkan di antara sifat-sifat Rasul. Beliau adalah Bashir, pemberi kabar gembira, nadhir, pemberi peringatan. As-Sirajul Munir, lentera yang memberikan cahaya. Beliau adalah pimpinan anak Adam. Dan sifat-sifat beliau telah disebutkan dengan detail di dalam Taurat dan Injil. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Kalau Anda membaca Sirah Nabawiyah, Anda akan mendapatkan perkara yang ajib, perkara yang sangat menakjubkan. Di mana orang-orang ahli kitab sangat mengerti, ya, dengan detail karakter Rasul sallallahu alaihi wasallam, melebihi barakallahu fikum kaumnya. Baik, bahkan bukan hanya Rasul tapi sahabat-sahabat beliau, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali juga ada pensifatannya di dalam kitab suci mereka. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga barakallahu fikum, ya, beliau sebenarnya adalah sosok yang sangat nyata bagi ahli kitab. Ya, sosok yang tidak diragukan barakallahu fikum. Yang itu semua seharusnya membawa mereka pada keyakinan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dikarenakan hawa nafsu, dikarenakan rasa hasad dan dengki, gengsi, barakallahu fikum, itu yang membuat mereka tidak mau mengikuti beliau barakallahu fikum. Itu jeleknya orang yang memiliki sifat barakallahu fikum merasa bangga dengan dirinya. Dia akan jauh dari kebenaran. Sebagaimana iblis merasa bangga dengan asal mula penciptaannya. Beliau adalah penutup para nabi. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan salawat kepada beliau dan keluarga beliau yang baik. Barakallahu fikum. Ya, menunjukkan apa? Ya, ada di antara keturunan beliau yang ghairu thayyib. Gitu ya. Ada di antara keluarga beliau yang tidak baik barakallahu fikum. Ya, yang menyesatkan umat, yang mengajak umat kepada kesyirikan, ada. Ya, namun ngakunya masih keturunan Rasul barakallahu fikum. Mereka ini bukanlah ahli orang yang layak untuk mendapatkan salawat. Ya, baik. Dan juga salawat kepada sahabat-sahabat beliau al-muntakhabin ai al-muftarin. Sahabat-sahabat beliau orang-orang pilihan. Dan juga salawat kepada istri-istri beliau, ibu-ibunya kaum mukminin. Wa razaqanallahu wa iyyakum at-tamassuka bi ta'atihi wa bi ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa bima kana alaihi sahabatuhu wat tabi'un lahum bi ihsan wa bima kana alaihi al-a'immatu min ulama'il muslimin wa assamana wa iyyakum minal ahwa'i al-mudillati innahu sami'un qaribun. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita dan kalian, kepada kami dan kalian, untuk tamassuk, berpegang teguh dengan ketaatan, barakallahu fikum, kepada Allah dan juga ketaatan kepada Rasul, dan dengan apa yang ada di atasnya, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, juga dengan apa yang ada di atasnya, imam-imam dari ulama kaum muslimin. Semoga Allah menjaga kami dan kalian dari hawa nafsu yang menyesatkan, karena Dia adalah Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Dekat. Barakallahu fikum. Allahumma amin. Ayyib. Qala Imam Al-Aljurri rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakar Ja'far ibnu Muhammad Al-Firyabi. Baik. Ja'far ibnu Muhammad ibni Husain Al-Firyabi, kibarul huffaz wal athbar, qala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id, Qutaibah ibnu Sa'id ats-Tsaqafi, Abu Raja al-Balakhi, thiqatun sabitun. Qala حدثنا سعيد ابن عبد الجبار الحمصي, سعيد ابن عبد الجبار الزبيدي ابو عثمان الحمصي. طيب, dha'ifun. Sa'id ibn Abdul Jabbar al-Himsi dha'if. Qala haddathana Ma'an ibn Rifa'a as-Sullami, haddathana Ma'an ibn Rifa'a as-Sullami, layinul hadith kathirul irsal, layinul hadith kathirul irsal, lemah hadisnya dan sering memursalkan hadis. Qala haddathana Ibrahim ibnu Abdurrahman al-Azari, Abu Abdurrahman. Baik. Sahabiyun. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtidin wa ta'wilal jahilin. Rasul mengatakan akan membawa ilmu agama ini, ilmu syariat ini, min kulli khalafin, dari setiap generasi, uduluhu, adalah orang-orang yang adil. Iya. Ini berita dari Rasul. Bahwasanya orang yang akan membawa syariat ini, orang yang akan mengibarkan syariat ini dalam setiap generasi adalah orang-orang yang adil. Barakallahu fikum. Yanfuna tahrifal ghali. Tayyib. Qala Ali ibni Sultan Al-Qari Baik. Ma'nahu, maknanya adalah nafina anhu ay taridina an hadzal ilmi tahriba al-ghalib ay al-mubtadi'ah alladzina yatajawazuna fi kitabillah wa sunnati rasulih anil ma'na al muradi fayanharifuna an jihadihi. Baik, dikatakan oleh Imam Ali Al-Qari dalam kitab beliau Mirqat Mafatih, Mirqatul Mafatih, inilah syarahnya Mishkatul Masabih. Barakallahu fikum. Kata beliau yang dimaksud dengan yanfuna tahrifal ghalin ay taridina. Iya. Mereka ini orang-orang yang adil, yang membawa syariat ini, adalah orang-orang yang akan menjauhkan syariat ini dari barakallahu fikum orang-orang yang zalim. Ya, ai mubtadi'ah, dari ahli bid'ah. Barakallahu fikum. Itu di antara karakter kaum yang disebutkan oleh Rasul. Karakter yang akan bisa mengibarkan Islam. Karakter kaum yang akan bisa menjayakan Islam. Mereka adalah kaum yang menjauhkan Islam dari perkara-perkara bid'ah. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Bukan kaum yang sebaliknya. Justru mengumpulkan barakallahu fikum para mubtadi'ah. Ini hadis barakallahu fikum sangat bermakna untuk masa-masa saat ini. Di mana kita mendapatkan banyak di kalangan para duat yang mereka mengklaim iya, dirinya adalah membela Islam atau mengajak umat Islam barakallahu fikum kepada agamanya. Iya. Dengan seruan-seruan barakallahu fikum ya, intinya adalah anti dari yang namanya tahzir. Iya. Sangat fobi dengan yang namanya kalau ada orang yang memperingatkan umat dari jenis-jenis kesesatan atau penyimpangan. Mereka mengatakan itu bukan zamannya lagi. Baik. Ya. Sekarang ini adalah zamannya merangkul. Nah, gitu ya. Dengan ucapan mereka yang sangat indah, dakwah itu merangkul, bukan memukul. Gitu ya. Mereka mengesankan bahwasanya tindakan para duat yang berupaya mengingatkan umat dari jenis-jenis kesesatan, pemikiran, penyimpangan, itu dianggap memukul. Barakallahu fikum. Padahal iya, itu adalah pukulan untuk kebaikan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Sebagaimana Islam memberikan syariat memukul. Iya, seorang suami diizinkan untuk memukul istrinya setelah melalui beberapa tahapan. Barakallahu fikum, ya. Tayyib. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil mabajik. Kemudian wabdaribuhunna. Setelah dinasihati masih membandel, kemudian dihajar masih membandel, kemudian baru dipukul dengan ketentuan ad-dharbu lit-ta'dib la lit-ta'li. Iya. Pukulan untuk mendidik bukan untuk membinasakan. Begitu juga barakallahu fikum, orang tua diizinkan untuk memukul anak-anaknya ketika susah untuk diajari sholat, susah untuk diajak sholat. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Muru auladakum bisalah wahum sabak. Wadribuhum wahum asyar. Iya. Wafarriquhum fil madhaji. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika mereka usia 7 tahun dan pukul mereka ketika sudah sampai usia 10 tahun. Gak bisa disuruh sholat. Barakallahu fikum. Itu memukul. Tapi memukul untuk kebaikan. Barakallahu fikum. Tayyib. Begitu juga tindakan para duat yang mengingatkan umat dari beberapa penyimpangan, dari beberapa tokoh-tokoh orang-orang yang mengajarkan kesesatan kepada umat. Barakallahu fikum. Naam. Kalau memang diistilahkan dengan pukulan, itu adalah pukulan untuk kebaikan. Pukulan untuk menyadarkan. Iya, barakallahu fikum. Tayyib. Karena Rasul juga dakwahnya barakallahu fikum tidak mesti dan selalu barakallahu fikum dengan iya, kata-kata yang lembut. Terkadang beliau mengucapkan dengan tahdzir, ucapan yang keras, kata-kata yang barakallahu fikum iya, tayyib, cukup pedas barakallahu fikum. Iya. Beliau pernah mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Barakallahu fikum. Tayyib. Beliau juga yang mengatakan hum kilabun nar, anjing-anjing neraka. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga barakallahu fikum ini karakter ya, kaum yang disebutkan oleh Rasul yang akan bisa menjayakan Islam adalah yanfuna tahrifal ghalib. Mereka itu punya karakter akan menjauhkan Islam, ilmu syariat ini dari perubahan-perubahan yang dilakukan oleh ahli bid'ah. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga mereka yang justru sebaliknya ya tidak mau mengingatkan umat dari penyimpangan-penyimpangan tadi, mereka tidak layak untuk masuk dalam karakter yang disebutkan oleh Rasul. Barakallahu fikum. Tayyib. La lil islami nasaru wala li a'da'ihi kasaru. Mereka yang melakukan pergerakan-pergerakan tadi, aksi-aksi tersebut, barakallahu fikum, pemahaman-pemahaman tadi yang mereka menduga itu adalah untuk membela Islam, sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, la lil islami nasaru. Mereka itu pada hakikatnya bukan Islam yang mereka bela. Wala li a'da'ihi kasaru. Mereka juga bukan menghancurkan musuh-musuh Islam. Jadi pergerakan mereka sebenarnya bukan untuk Islam. Ya, imma barakallahu fikum untuk satu individu yang mereka kultuskan, yang mereka bela, yang mereka lulukan, wa imma untuk ormas mereka, wa imma untuk partai mereka. Barakallahu fikum. Iya. Kalau mereka mau meresapi. Barakallahu fikum. Iya. Mereka-mereka yang anti barakallahu fikum dari tayyib, prinsip mengingatkan umat dari penyimpangan-penyimpangan, pada hakikatnya mereka barakallahu fikum iya, tidaklah membela Islam. Tidak juga barakallahu fikum berusaha untuk mengalahkan musuh-musuh Islam. Wa intihalal mubtilin ai kata Imam Ali Al-Qari, al-iddi'aat al-kadzibah, yaitu pengakuan-pengakuan dan klaim-klaim dusta. Ini juga akan dijauhkan oleh kaum tadi. Ya, yang digambarkan oleh Rasul. Dalam setiap generasi, dalam setiap masa mesti ada orang-orang yang punya karakter seperti ini. Iya, terbaik pada masanya. Dia akan berusaha menjauhkan Islam, syariat ini dari perubahan-perubahan yang dibuat oleh ahli bid'ah dan beberapa klaim-klaim dusta mereka. Barakallahu fiik. Iya. Baik. Yang mereka mengklaim sebagai ahli sunnah, yang mereka mengklaim sebagai seorang salafi, yang mereka mengklaim sebagai barakallahu fiikum jamaah, itu semua akan dibongkar oleh kaum tadi. Iya. Baik. Akan membuka kedok-kedok mereka. Barakallahu fiikum. Wa ta'wil al-jahilin ay ta'wil al-jahalah li ba'dil Qur'an was sunnah ma laisa bisawabin, ay ta'wil al-jahalah li ba'dil Qur'an was sunnah ma laisa bisawabin, yaitu penafsiran-penafsiran orang-orang yang bodoh terhadap sebagian Al-Quran dan As-Sunnah, padahal itu bukanlah penafsiran yang benar. Barakallahu fikum. Baik. Demikian keterangan yang disebutkan oleh Imam Ali Al-Qari. Barakallahu fikum. Al-Musannif rahimahullahu ta'ala, akhbarana Abu Abdullah Ahmad ibn al-Hasan ibn Abdul Jabbar As-Sufi, qala haddathana Abu Rabi Az-Zahrani قال حدثنا حماد بن زيد عن بقية بن الوليد عن معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتعويل الجاهلين. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, akhbarana Muhammad ibn Bukair an ibni Sulaiman an Abdus Samad ibni Tayyib Ma'qil an Wahab ibni Munabbih al-Abi al-Faqih al-Afifu Zahidu al-Mutamassiku bis-Sunnah. Yang namanya faqih, orang itu dikatakan sebagai pakar fikih. Dia memenuhi beberapa kriteria. Pertama, kata beliau, al-afif, orang yang menjaga kehormatan dirinya. Barakallahu fikum. Yang kedua, az-zahid, dia adalah orang yang zuhud. Yang ketiga adalah al-mutamassik bisunnah. Dia adalah orang yang berpegangan teguh dengan sunnah. Barakallahu fiik. Baik. Tiga kriteria ini barakallahu fikum susah untuk didapatkan pada masa ini. Iya. Banyak orang-orang yang mungkin punya gelar doktoral, profesor. Iya. Barakallahu fikum, dia adalah sebuah seorang rektor atau dekan dari sebuah universitas Islam, entah yang kelasnya barakallahu fikum regional ataupun internasional. Barakallahu fikum. Iya. Yeah. Itu jarang kita mendapati yang punya kriteria yang disebutkan oleh Imam Wahab Ibnu Munabbih. Al-Afif, orang yang menjaga kehormatan. Az-Zahid, orang yang zuhud. Barakallahu fikum. Kemudian al-mutamassik bisunnah, orang yang berpegangan teguh dengan sunnah. Barakallahu fikum. Ulaika atba'ul anbiya fi kulli zaman, mereka ini adalah pengikut para nabi dalam setiap zaman. Itu mesti ada, walaupun jumlahnya tidak banyak. Qala Muhammad ibn al-Husain, ja'alana Allahu wa iyyakum mimman tahya bihimus sunan wa tamutu bihimul bid'ah wa taqwa bihim qulubu ahlil haqq wa tanqami'u bihim nufusa ahlil ahwa bimannihi wa karamih. Setelah itu beliau barakallahu fikum menutupnya dengan doa. Iya. Doa untuk beliau dan kita semua. Kata beliau, semoga Allah menjadikan kami dan kalian di kalangan orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasul dan menewaskan bid'ah-bid'ah yang ada, dan bisa menguatkan, saling menguatkan, saling memperkokoh hati-hati ahlul haq. Iya, saling memotivasi, saling mendukung, barakallahu fikum, saling mensupport. Iya, khususnya barakallahu fikum di kalangan ikhwanuna tayyib salafiyun ahli sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum, ketika mendapatkan salah seorang di kalangan temannya yang sudah mulai ya lemah, futur, menjauh, maka apa? Diajak, ditarik kembali, dinasihati, didekati, barakallahu fikum, dan saling menguatkan hati, barakallahu fikum. Iya. Terlebih lagi barakallahu fikum pada masa-masa saat ini. Iya. Wakam betapa banyak di kalangan barakallahu fikum ikhwanuna, teman-teman kita, bahkan para talabatul ilm, bahkan dari kalangan asatidahnya. Baik. Orang yang ma'ruf dengan ilmu, orang yang ma'ruf dengan majlis ta'lim, barakallahu fikum, dikarenakan fitnah syahwat dan syubhat, ada yang barakallahu fikum banting setir. Iya, artinya dia putar haluan 180 derajat. Iya. Dia barakallahu fikum bingung, kecewa, gitu ya, barakallahu fikum. Baik. Ini salah, ikut sini salah, ikut sana salah. Salah semuanya kayaknya ini. Ya sudahlah, daripada saya pusing ngurus-ngurus urusan kayak gitu, lebih baik nyari duit saja, enggak pusing. Barakallahu fikum, ya, jauh dari majlis ilmu. Barakallahu fikum. Baik. Ya, padahal ya sama juga pusingnya. Iya. Orang yang nyari dunia dipikirnya enggak pusing. Barakallahu fikum. Baik. Iya, ya juga pusing. Barakallahu fikum. Tapi beda jenis pusingnya, ya. Kalau yang satu pusing dengan ngurusi dunia, yang satu pusing dalam mencari kebenaran. Barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan." Orang yang mau serius mencari kebenaran, bersungguh-sungguh mencari kebenaran, ya, bukan yang mencocoki dengan hawa nafsu, insyaallah akan ketemu jalannya. Yang penting niatnya apa? Saya pengen tahu mana yang benar. Ya, akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikasih hidayah, akan dikasih pencerahan. Barakallahu fikum. Kalau yang dia cari adalah kebenaran, barakallahu fikum. Baik. Betapa banyak kisah-kisah yang ada, barakallahu fikum, orang-orang yang mencari kebenaran, Allah tunjukkan jalannya. Kisah Salman Al-Farisi luar biasa. Iya. Barakallahu fikum, mulai dari penyembah api, kemudian Nasrani, sampai berapa guru, barakallahu fikum, akhirnya beliau ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya barakallahu fikum, Abul Hasan Al-Asy'ari. Dari Mu'tazilah, Asy'ariyah, kembali kepada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Itu proses yang panjang. Barakallahu fikum, ya. Baik. Jadi yang diajarkan oleh orang-orang baik, salafun salih, ketika menghadapi masa-masa fitnah seperti ini, bingung, ya. Begitu banyak seruan, begitu banyak pengakuan, barakallahu fikum, jangan mundur, teruskan. Iya. Jangan mundur, sudahlah, pusing ngurusin kayak gini-gini tuh. Lebih baik enggak usah taklim. Jangan, Anda akan semakin sesat. Barakallahu fikum. Tapi apa? Terus. Terus belajar. Terus mengkaji. Barakallahu fikum. Terus diteliti. Iya. Mana dakwah yang memang benar-benar menyeru kepada Islam? Mana dakwah barakallahu fikum yang menyeru kepada selain Islam? Insyaallah akan dikasih jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan, "Wa tanqabi'u bihim nufus ahli ahwa." Semoga Allah menjadikan kami dan kalian orang-orang yang bisa, ya, menghentikan nafas jiwa-jiwa dari pengikut hawa nafsu dengan anugerah dan kemuliaan darinya. Barakallahu fikum. Tayyib. Dikatakan oleh Syekh Rabi' rahimahullahu taala wa ra'a, kata beliau, "Wa aqulu wa ad'u bimitsli ma da'a bi." Maka aku pun mengatakan dan berdoa sesuai dengan doanya beliau. Wa as'alullaha ayyastajiba du'a'ana innahu sami'un qaribun mujib. Iya, dan aku minta kepada Allah agar mengabulkan doa-doa kita tadi. Sesungguhnya Dialah Zat yang Maha Mendengar, Maha Dekat dan lagi Maha Mengabulkan. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Iya. Baik, itu mukadimah dari beliau barakallahu fikum. Baik. Dan dari situ ada beberapa faedah yang nanti akan kita sebutkan, kemudian juga terkait dengan takhrijul hadis. Baik, tadi kita segerakan, kita percepat barakallahu fikum. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Nakahi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.